بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبو yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita mendapatkan kesempatan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kembali untuk melanjutkan pelajaran Sahih Muslim, yang mana kita sudah sampai ke pada bab yang ke-37 dari Kitabus Salam, atau bab yang pertama dari Kitabul Hayawan, bab yang pertama dari Kitab Al Hayawan yang berjudul bab membunuh ular dan lain sebagainya, pada halaman 560. Ya, 560. Sudah beberapa hadis yang telah kita baca di bawah bab ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pada halaman 567. Dengan nomor hadis 5777. Ya. 5777. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi larangan, kata Abu Lubabah Al-Ansari, "Anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha أن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذو التفيتين نبي صلى الله عليه وسلم larang membunuh ular ya التي تكون في البيوت, yang biasa berada di rumah, di dalam rumah, kecuali dua jenis ular. Yang pertama al-abtar, itu ular yang pendek ekornya. Kemudian yang kedua zuttufyatain, yang ular di punggungnya ada dua garis putih. Fa innahuma alladhani yakhtifanil basar, dua ular ini menyebabkan kebutaan. وَيَتَتَبَّعَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ وَيَتَتَبَّعَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ, yang menyebabkan wanita yang mengandung keguguran. Ya, ini dua ular yang tetap diperintah oleh Nabi untuk dibunuh, ya, baik di rumah ataupun di luar rumah. Itulah hadis yang terakhir, dan kita lanjutkan hadis berikutnya, 5778. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Harun ibnu Sa'id al-Aili qala haddatsana ibnu Wahb qala haddatsani Usamah anna Nafi'an haddatha anna Aba Lubabata مر بابن عمر رضي الله عنهما وهو عند الأطم الذي عند دار عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يرصد حية binahwi hadis Al-Laits bin Sa'd. Masih hadis yang sama dibawakan oleh Imam Muslim, ya, dengan sanad yang lain dari Abu Lubabah. Ya, Abu Lubabah, ia lewat di dekat Umar, di dekat Ibnu Umar, marra bi Ibnu Umar. Ya, dia lewat di dekat Abdullah bin Umar, wa huwa indal utumi. Dia ketika itu berada di dekat al-utum, utum, ya, bangunan yang tinggi, ya, bangunan yang tinggi, benteng yang ada di dekat rumahnya Umar bin Khattab. Jadi dinding tinggi itu dekat dengan rumah Abdullah Umar bin Khattab ayahnya, dan di situ Ibnu Umar sedang memburu atau mengintai ular, maksudnya untuk dibunuh. Dan kita tahu bahwa Abdullah bin Umar dari hadis-hadis yang telah berlalu, ya, sangat kuat menerapkan hadis-hadis Nabi SAW, terutama tentang ular ini. Karena dia mendapatkan hadis perintah untuk membunuh ular, maka Abdullah bin Umar, ya, pantang melihat ular. Makanya ketika beliau sedang memperbaiki salah satu rumah, ya, kemungkinan rumah Umar bin Khattab, kemudian dia, atau rumah sahabat yang lain, kemudian dia melihat ular lari keluar. Dan yang sekarang dalam hadis ini, dia sedang berada di dekat benteng tadi, ya, indal utumi. Dan Ibnu Umar mengejarnya di sana dan berupaya untuk membunuhnya, ya. Lalu Abu Lubabah yang tadi meriwayatkan hadis pengecualian menyampaikan kepada Ibnu Umar. Ini adalah catatan penting yang kita ambil, bahwa di antara para sahabat tegak sekali amar ma'ruf nahi munkar dan saling memberi nasihat. Saling memberi nasihat kepada sesama. Abu Lubabah yang mengetahui pengecualian tadi mengingatkan Abdullah bin Umar, dan dia tahu bahwa Abdullah bin Umar ketika itu sedang mengejar ular yang di rumah. Maka dia menyampaikan hadis tadi bahwa Nabi SAW mengecualikan dari perintah membunuh ular adalah ular yang di rumah, dan mengecualikan juga ular di rumah, dua ular tadi, ular yang berekor pendek dan ular yang memiliki garis putih, dua garis putih di punggungnya. Ya, ini hadis yang sama dibawakan oleh Imam Muslim. Dan di sini ada penambahan bahwa Abdullah bin Umar berada di dekat benteng. Indal utumi, inda dari Umar ibn Khattab, yarsudu hayya, mengintai-ngintai ular untuk dibunuhnya. Lalu diingatkan oleh Abu Lubabah hadis pengecualian dari membunuh ular tadi, kecuali ular yang memiliki dua ciri-ciri tadi. Wallahu a'lam. Berikutnya 5779, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wa Abu Quraib wa Ishaq ibn Ibrahim. Ini ada beberapa orang guru Imam Muslim. Yang pertama Yahya ibn Yahya, yang kedua Abu Bakar ibn Abi Syaibah, yang ketiga Abu Quraib, yang keempat Ishaq ibn Ibrahim. Wal lafzu li Yahya, adapun lafaz yang akan dia bawakan di sini adalah lafaz gurunya yang pertama Yahya ibn Yahya. Qala Yahya wa Ishaq akhbarana wa qala al-akharani haddathana. Di sini juga ada perbedaan lafaz antara mereka berlima. Yahya dan Ishaq mengatakan akhbarana, sementara yang kedua, yang berikutnya mengatakan haddathana. Abu Muawiyah, ini guru mereka bersama, yaitu Abu Muawiyah, anil A'mash, an Ibrahim, anil Aswad, أن أبدي الله أن أبدي الله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار kata Abdullah bin Mas'ud kami pernah bersama Nabi berada di dalam sebuah gua fi gharin. Abdullah di sini Abdullah bin Mas'ud, kaidahnya apa, bila mana sanad itu sampai kepada tingkatan sahabat dan hanya disebutkan Abdullah saja seperti sekarang ini, maka dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Karena bila mana dia Abdullah bin Abbas, maka perawi tidak akan mengatakan Abdullah saja. Dan masyhurnya Ibnu Abbas itu bukan dengan Abdullah tetapi dengan Ibnu Abbas. Masyhurnya Abdullah bin Umar bukan dengan Abdullah tetapi dengan Ibnu Umar. Dinasabkan kepada ayahnya di masyhur, dia masyhur. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr, Ibnu As, ya. Ibnu Zubair. Mereka Abdullah semuanya. Makanya ada empat sahabat remaja yang namanya sama, Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn As, Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair. Ada empat sahabat kecil atau remaja yang namanya sama. Maka dikenal dengan Al-Abadillah Al-Arba'ah. Empat Abdullah. Tetapi mereka dinasabkan kepada ayah mereka masing-masing. Masyhurnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya. Kalau Abdullah bin Zubair biasanya dilengkap dengan nama ayahnya, Abdullah bin Zubair, ya. Masyhurnya dengan Abdullah bin Zubair. Kemudian Abdullah bin Amr bin As biasanya dinasabkan juga dengan ayahnya, Abdullah bin Amr bin As. Bila mana hanya ada Abdullah saja, maka dia Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bukan remaja, dia sudah tua, ya. Abdullah bin Mas'ud sudah tua. Bahkan dia yang termasuk muhajirin, ya, termasuk muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah dan melihat bagaimana beratnya perjuangan Nabi di Mekah untuk menyampaikan agama dan dakwah, dalam berdakwah. Jadi dia bukan termasuk Abdullah kecil atau Abdullah remaja. Dia adalah Abdullah yang sudah tua. Dan bahkan dia yang ikut perang Badar, ya. Abdullah bin Umar tidak ikut. Dia Abdullah bin Mas'ud ikut perang Badar dan dia yang menyelesaikan pembunuhan terhadap Abu Jahal setelah ditumbangkan oleh dua remaja Ansar, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud yang mengakhiri hidupnya Abu Jahal, yang menebas lehernya. Dan ketika itu Abu Jahal mengenali dia setelah tumbang. Kemudian Ibn Mas'ud yang dahulunya melihat bagaimana kerasnya, bagaimana menderitanya Nabi dengan penentangan Abu Jahal. Jadi Abdullah yang sekarang bersama kita adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan kaidahnya tadi, bila mana ada sampai sanad itu kepada tingkatan sahabat dan dia dengan ungkapan Abdullah, maka asalnya adalah, maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Seperti sekarang ini, An Abdillah qal, tanpa disebutkan siapa Abdullahnya, Abdullahnya, maka dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghar. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami bersama Nabi di dalam sebuah gua. Wa qad unzilat alaihi, ketika itu turun kepada beliau, kepada Nabi, wal mursalati urfa, turun surat ini, ya, turun wahyu, wal mursalati urfa, surat Al-Mursalat. Fanahnu na'khudhuha min fihi rutbatan atau ratbatan. Maka surat tersebut kami dapatkan segar langsung dari mulut Nabi. Ya. Baru turun langsung didapatkan oleh mereka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suasana surat itu masih segar dapat oleh mereka. Karena mereka bersama Nabi dalam sebuah gua, keberadaan mereka dalam gua ini bukan seperti keberadaan Nabi di dalam gua sebelum jadi Nabi. Ya. Karena Nabi dalam gua itu dengan tujuan yang berbeda. Yang pertama sebelum jadi Nabi, ya, di Gua Hira, keberadaannya di dalam Gua Hira adalah untuk menyendiri, untuk bertafakur, merenungi. Makanya Aisyah mengungkapkan dengan yatahannas. Ungkapan tahannus di sini maksudnya adalah bertafakur dengan tujuan beribadah selama beberapa waktu, beberapa malam di Gua Hira itu, dan biasa dilakukan oleh Nabi SAW di bulan Ramadan, seperti halnya ketika turunnya wahyu nanti, yaitu wahyu yang pertama. Dia berada di sana dan beribadah beberapa malam di situ, kemudian dia kembali setelah habis bekalnya, kemudian ditambahkan bekal lagi, kemudian berangkat lagi. Itulah tujuan Nabi berada di dalam gua, yaitu Gua Hira, sebelum jadi Nabi. Kemudian yang kedua, tujuannya bersembunyi, yaitu ketika hijrah setelah jadi Nabi, tujuannya bersembunyi, ya, dari kejaran orang-orang Quraisy, keluar dari rumahnya malam hari. Ya, ini menunjukkan bahwa agama kita menanamkan fi'lul asbab, mengajarkan untuk melakukan sebab, untuk berikhtiar. Pertolongan Allah tetap turun, tetapi kita harus berikhtiar. Ya. Allah sudah menjanjikan kepada Nabi-Nya bahwa Dia akan melindunginya. Inna kafainakal mustahzi'in. Kami sudah cukup untuk menolongmu dari orang-orang yang mencelamu. Inna lanansuru rusulana. Sesungguhnya kami benar-benar akan menolong Rasul kami. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Jika kalian tidak menolongnya, kami akan Allah telah menolongnya. Tetapi fi'lul asbab tetap harus ada. Nabi ketika menyampaikan berita bahwa Allah telah mengizinkan dia hijrah, dia sembunyi-sembunyi menuju rumah Abu Bakar. Di waktu yang tidak biasa orang keluar, dia keluar, kemudian sampai ke rumah Abu Bakar, menyampaikan bahwa Allah telah menurunkan izin untuk hijrah. Kemudian mereka bersepakat menetapkan waktunya, dan Abu Bakar senantiasa meminta untuk menemaninya. Ya Rasulullah, as-suhbat as-suhbah. Meminta izin untuk menemani, untuk melindungi Nabi. Karena kecintaan Abu Bakar kepada Nabi tidak akan mungkin tertandingi oleh kecintaan siapapun juga. Ya. Tidak akan ada yang bisa menandingi cinta Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Maka setelah sahabat-sahabat yang lain sudah meninggalkan Mekah, dia tetap berada di Mekah. Dan dia setiap waktu mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, jadikan saya temanmu. Jadikan saya temanmu. Tujuannya menemani Nabi untuk melindungi Nabi. Dan semua perbekalan atau semua kebutuhan hijrah itu dia yang menjamin. Ya. Dia yang membiayai untanya, dia yang membiayai penunjuk jalannya, dia yang membiayai rencana perjalanannya, dia juga yang mengatur semuanya. Kemudian yang mengantarkan makanan selama berada di Gua Sur, anaknya Asma binti Abu Bakar, ayahnya ibunya Abdullah ibn Zubair. Ya. Kemudian yang mengawasi, yang mencari tahu tentang perkembangan berita di Mekah nanti untuk disampaikan kepada Nabi, kapan mereka bisa keluar dari gua, dari persembunyian, anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi semua dikerahkan untuk Nabi. semuanya demi cintanya kepada Rasulullah SAW. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, Nabi SAW berada di gua untuk yang kedua kalinya untuk bersembunyi beberapa malam di sana. Setelah suasana sedikit sudah normal, artinya pengejaran terhadap Nabi dan Abu Bakar tidak lagi segencar yang sebelum-sebelumnya, karena mereka hampir putus asa. Mereka tidak bisa, tidak habis pikir. Kalaupun mereka menempuh perjalanan kemanapun juga, mereka pasti sudah mendapatkan, sudah menemukan. Apalagi mereka memiliki pakar-pakar atau ahli-ahli mengenali jejak. Ya. Dan memang mereka sudah sampai di Gua Thur. Saking taunya, karena Nabi SAW hijrah itu bukan, mereka tahu bahwa Nabi akan hijrah ke Madinah. Tetapi Nabi SAW tidak melalui jalan yang biasa. Seharusnya dia ke utara, Nabi SAW ke selatan, ya, ke arah Yaman. Keluar dari Mekah itu ke arah Yaman untuk menghindari pengejaran. Dan memang seperti itu. Mereka mengetahui Nabi akan hijrah ke Madinah, tetapi Nabi SAW justru berangkat ke arah yang lain, ya, ke arah yang tidak mungkin terpikirkan oleh mereka. Namun karena keahlian orang-orang Quraisy, mereka juga sampai di Gua Thur. Berada di Gua Thur, di depan gua itu mereka berada, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan ditafsirkan oleh ulama firman Allah dalam surat Taubah, ya, yang tadi, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana. Ini la tahzan inna allaha ma'ana ini tafsirkan para ulama bahwa Abu Bakar mengatakan kepada Nabi Rasulullah, law absara, ya, law nazara ahaduhum ila rijlihi la absarana. Ini dalam Sahih Bukhari. Ya, law nazara ahaduhum ila rijlihi, mandang ke bawah sedikit pasti mereka akan melihat kita. Sangat khawatir dengan keselamatan Nabi SAW. Ya. Jadi ini yang kedua. Yang berikut-berikutnya seperti sekarang ini, dalam Nabi berada bersama para sahabatnya dalam gua, mungkin berteduh dari hujan atau mungkin istirahat dalam perjalanan. Tetapi yang berkahnya, ketika mereka berada dalam gua ini, turun wahyu. Ya. Dan gua itu banyak kalau di tempat yang banyak batunya, banyak gua, banyak gunung-gunung batu, banyak gua, banyak gua. Jadi keberadaan dalam gua itu, kalau tujuannya untuk menyendiri, itu tidak terjadi setelah kenabian. Untuk menyendiri, menyepi, untuk melakukan renungan-renungan tertentu, untuk beribadah, itu tidak pernah terjadi kecuali sebelum kenabian. Setelah kenabian tidak ada. Yang kedua tadi adalah untuk bersembunyi, yang berikutnya hanya untuk kebutuhan dalam perjalanan, kebutuhan, ya, istirahat dalam perjalanan. Tetapi yang luar biasa dalam cerita Abdullah bin Mas'ud ini adalah ketika mereka berada di sana, karena berada di ruang yang sempit dan berdesak-desakan, itu rasa kedekatannya juga luar biasa. Nah, saat itulah mereka menyaksikan kembali turunnya wahyu kepada Nabi SAW. Mereka menyaksikan, mereka tahu bagaimana keadaan Nabi turun wahyu. Ya, dalam cuaca yang sangat dingin pun dia tetap akan berkeringat saking panasnya. Berat wahyu itu diturunkan. Bergemetar badan Nabi saking beratnya wahyu. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kata Nabi, kata Allah kepada beliau, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Berat wahyu itu. Ya, makanya Nabi Allah mengatakan kepada Yahya, ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Terimalah kitab ini dengan kuat. Jadi tidak sembarangan orang dengan Al-Quran, karena ini berat. Turun wahyu tersebut, setelah selesai, maka kata Abdullah bin Mas'ud, nahnu na'khudhuha min fihi. Kami menerima surat tersebut dari mulutnya langsung. Orang yang pertama kali mendapatkan mendengarkan bacaan surat Al-Mursalat itu mereka yang berada dalam gua. Ya, kami menerima dari mulutnya fihi, di sini maksudnya mulutnya. Fihi bukan di dalamnya, bukan padanya, tetapi mulutnya. Ya, fihi dia majrur dengan min. Bagi yang belajar bahasa Arab, majrur dengan min. Asalnya fahu. Ya. Ya, ini nama benda min fihi dari mulut Nabi. Ratban segar, fresh. Fresh-nya bukan fresh. Jadi segar didapatkan karena baru turun langsung dibacakan oleh Nabi kepada mereka. Idh kharajat, saat mereka mendapatkan wahyu yang segar tersebut, baru turun kemudian mereka mendengarnya langsung. Idh kharajat alaina hayya. Nah, ini yang berkenaan dengan bab kita. Tiba-tiba keluar seekor ular. Wah, ular padang pasir. Faqala, langsung Nabi SAW mengatakan, uktuluha. Apa artinya uktuluha? Bunuhlah dia. Perintah. Ya. Fabtadarnaha. Maka kami bersegera untuk mengejarnya. Linaktulaha, untuk membunuhnya. Fasabaqatna. Cuma karena dia ular gesit ya. Ular padang pasir, gesit, dikejar, lari, menyelip-nyelip di dalam di celah-celah batu, akhirnya selamat. Selamat ular tadi dari kematian. Fasabaqatna, dia lari dan mendahului kami dan selamat. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW memberikan komentar kepada para sahabat itu, waqahallahu syarrakum. Allah telah menjaga dia dari kejahatan kalian. Maksudnya dari bahaya dari kalian. Maksudnya pembunuhan. Kama waqakum syarraha. Sebagaimana Allah telah menjaga kalian dari kejahatannya. Itu dari kejahatan ular tersebut karena dia tidak memangsa dan bahkan dia lari. Ya, maka dia lari dan tidak memangsa. Padahal mereka di dalam gua. Ya. Inilah hadis yang ke-5779 di mana Nabi SAW perintah untuk membunuh ular. Uktuluha, kata Nabi kepada sahabatnya. Ular di luar. Ya, ular di luar, dia bukan yang di rumah. Kemudian bagaimana para sahabat menerapkan langsung perintah Nabi. Ya, untuk karena membunuh di saat membunuh ular ini ibadah karena di perintah agama. Ya. Apalagi mereka menerima perintah itu langsung dari Nabi, hanya saja Allah tidak menakdirkan ular itu mati di tangan mereka. Ya, maka Nabi mengatakan waqaha syarrakum, waqaha Allahu syarrakum, Allah telah menjaganya dari kejahatan atau dari bahaya kalian. Dan sebagaimana Allah telah menjaga kalian dari bahayanya. Yang penting kita selamat dan membunuhnya kita sudah berusaha walaupun tidak berhasil. Ya. Ini hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis berikutnya 5780. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarir anil A'mas fi hadzal isnadi bimitslihi. Sanadnya dari A'mas sampai kepada Abdullah bin Mas'ud sama dengan sanad sebelumnya, sementara dari A'mas sampai kepada Imam Muslim ke bawah itu sanad yang baru. Qutaibah bin Sa'id ini baru. Utsman bin Abi Syaibah baru. Walaupun sebelumnya ada Ibnu Abi Syaibah, tapi Abu Bakar. Ya. Dan mereka meriwayatkan dari Jarir, bukan Abu Muawiyah, tetapi dari Jarir. Dari Jarir ke Amas, Amas sampai kepada Abdullah bin Mas'ud sama. Bunyinya sama. Bimithlihi maksudnya senada dengan hadis sebelumnya. Setelah itu 5781 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Hafs yani Ibn Ghiyath qala haddatsana Al-A'mas an Ibrahim an Al-Aswad an Abdullah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara muhriman biqatli hayyatin bimina. Amara musliman biqatli hayyatin bimina. Ini hadis Abdullah yang lain, hadis Abdullah bin Mas'ud yang lain, bahwa Rasulullah SAW menyuruh muhriman. Apa artinya muhriman? Orang yang sedang ihram. Bukan muhrim bahasa kita. Muhrim bahasa kita mahram, yaitu perempuan dan laki-laki yang ada hubungan mahram, yang tidak boleh menikah. Muhrim yang dimaksud di sini adalah orang yang sedang berihram haji atau umrah. Tapi di sini maksudnya adalah haji. Nabi SAW memerintahkan orang yang sedang berihram untuk membunuh ular. Di mana kejadiannya? Di Mina, berarti haji. Muhrim di Mina berarti haji. Kalau muhrim di Ka'bah belum tentu haji. Belum tentu haji. Bisa jadi dia umrah. Kalau sedang ihram di Mina, di zaman Nabi SAW pasti dalam keadaan ibadah haji. Karena di Mina masyarnya untuk ibadah haji dan bukan untuk umrah. Ya. Disitulah Nabi perintahkan orang yang sedang ihram itu untuk membunuh ular. Perintah untuk membunuh ular. Padahal ada beberapa hal di sini. Yang pertama, orang yang sedang ihram tidak boleh, ya, tidak boleh berburu hewan buruan darat. Ya, hewan buruan darat. Orang yang sedang ihram tidak boleh berburu hewan buruan darat. Kemudian Mina tanah haram. Ya, Mina tanah haram yang tidak boleh di sana membunuh hewan yang hidup di sana. Ini catatan yang kedua, bahwa Mina adalah termasuk area tanah haram yang hukumnya tidak boleh membunuh hewan-hewan yang hidup di sana. Kemudian apa? Sedang beribadah. Sedang beribadah, tentu ibadah konotasinya adalah untuk melakukan ritual. Tidak ada kaitannya dengan saling menyakiti. Tetapi di sini justru Nabi SAW menyuruh, bukan lagi hanya membiarkan atau menganjurkan, tetapi beliau menyuruh untuk membunuh seekor ular yang ada di Mina. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa membunuh ularnya sangat ditekankan dengan beberapa catatan tadi. Bahwa orang yang sedang ihram itu tidak boleh memburu ya, hewan, memang hewan buruan ya. Kemudian di situ tanah haram, tetapi tetap saja disuruh oleh Nabi SAW. Ini tidak lain menunjukkan bahwa membunuh ular ini sangat ditekankan. Walau dalam suasana seperti tadi, sedang ihram dalam keadaan berada di Mina tanah haram. Ya. Kemudian untuk membunuh beberapa jenis binatang di tanah haram, ya, dianjurkan oleh Nabi, termasuk ular. Ya. Khamsun minal fawasiqi yuqtalna fil hilli wal haram. Ada lima hewan-hewan yang membahayakan, yang harus dibunuh, baik di tanah haram, apalagi di tanah halal. Ya. Ini pengecualian dari larangan membunuh di tanah haram. Salah satunya adalah ular ini. Di Mina tanah haram, tetapi tetap diperintah oleh Nabi untuk dibunuh. Menunjukkan bahwa ular ini sangat ditekankan untuk membunuh. Bukan hanya di waktu dalam gua yang bukan tanah haram, Nabi menyuruh membunuh ular, bahkan ketika ihram pun, di tanah haram sekalipun, Nabi tetap menyuruhnya. Jadi ini menunjukkan penekanan untuk menyuruh membunuh ular. Ya, karena bahayanya. Ini tentu sangat bertolak belakang dengan ya, kebiasaan orang memeliharanya. Ya, kebiasaan orang memeliharanya. Karena asal hukumnya adalah perintah untuk membunuh. Bukan memburu. Bukan memburu, tetapi membunuh. Beda ya. Memburu dicari kemana-mana. Sekarang membunuh bila mana nampak. Tadi di gua, nampak ular dibunuh. Di Mina ini, nampak ular dibunuh. Bukan dicari-cari. Kalau cari-cari ini berlebihan dalam agama. Dan tentu, kesenambungan hidup antara makhluk ini akan terancam. Karena ular itu juga ada manfaatnya dari sisi lain. Ini tidak tersisa sedikit ular dimanapun juga dicari, dibunuh. Bukan. Dan ini juga tidak seiring dengan kebiasaan orang memeliharanya. Memeliharanya jangan kan ya, dengan apa bertentangan dengan membunuhnya. Karena membunuh itu perintah ketika dilihat. Sekarang orang berpelukan dengan ular. Ya, disuruh ular melilit kepalanya, melilit badannya. Kemudian ada yang menciumnya. Ya. Ini tentu tidak sesuai dengan pemahaman tentang hadis-hadis ini. Ya. Hadis ini di perintah Nabi. Ular liar ya. Ular liar. Dan hewan ini sebenarnya asalnya hewan liar. Ya. Kalau tidak manusia yang menjadikan dia jinak. Dijinakkan untuk sementara. Karena dia memang hewan yang memangsa. Terkadang bila mana tersakiti dia memangsa. Bahkan yang memeliharanya pun dimangsanya tanpa pandang bulu. Berbeda dengan hewan-hewan piaraan yang lainnya yang memang itu sudah sunnatullah. Baik. Masih tersisa beberapa hadis. 5782. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Umar ibn Hafs ibn Ghiyath qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mash قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار. Ini sama dengan hadis 5779 ketika kami bersama Nabi ada di dalam sebuah gua. Nah, kemudian terjadi yang tadi, turun wahyu, mereka dapatkan segar, kemudian tiba-tiba keluar seekor ular dan Nabi SAW perintahkan untuk dibunuh. Mereka kejar, ternyata ular itu selamat. Nabi mengatakan waqaha syarrakum waqaha Allahu syarrakum kama waqakum syarraha. Ya, bimisli hadis Jaririn wa Abi Muawiyah. 5783, ini cukup panjang. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Abu Tahir Ahmad bin Amr bin Sarh qala akhbarana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Malik bin Anas قال أخبرني مالك بن أنس أن صيفي وهو عندنا مولى ابن أفلح. صيفي nama orang ya, seorang budak. وهو عندنا مولى ابن أفلح أخبرني أبو السائب مولى هشام ابن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري. Ini sahabatnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, bahwa Abu Sa'ib datang berjumpa dengan Abu Sa'ib ya, Maula Hisham bin Zuhra masuk menjumpai Abu Sa'id Al-Khudri di rumahnya, fi baitihi. Qala fawajadtuhu yusalli. Kata Abu Sa'ib, saya dapati Abu Sa'id Al-Khudri sedang salat, salat sunat. Fajalastu antadhiruhu. Maka saya duduk menunggunya. Hatta yaqdiya salatahu, sampai dia selesai salat. Fasami'tu tahrikan fi arajin fi nahiyatil bait. Tiba-tiba saya mendengar ada gerakan. Ya, ular. Ya, ada sesuatu yang mengeluarkan suara. Yang muncul dari arajin, di tangkai-tangkai atau pelepah-pelepah kurma yang berada di sisi rumah beliau. rumah Abu Sa'id. Faltafattu, saya toleh ke sana, ternyata fa'idha hayyah. Jadi melihatnya. Maka tiba-tiba ternyata ada seekor ular. Apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id? Fawathabtu li'aktulaha. Maka saya melompat untuk membunuhnya. Fa'asyara ilayya anijlis. Abu Sa'id sedang sholat ini. Maka Abu Sa'id memberi isyarat kepada saya untuk tetap duduk. Ya, untuk tetap duduk. Abu Sa'id sedang sholat, datang Abu Sa'id untuk berkunjung, ternyata dia sedang sholat, dan dia duduk menunggu, tiba-tiba terdengar gerakan, ternyata seekor ular di atas, di celah-celah pelepah kurma. Dan saya melompat untuk mengejar, membunuhnya, tiba-tiba ada isyarat untuk duduk dari orang yang sholat tadi, Abu Sa'id. Fajalastu, maka saya pun kembali duduk. Falamman sarafa, setelah dan tatkala dia selesai sholat, asyara ila baitin fiddar. Dia menunjuk kepada salah satu ruang di dalam rumah. Faqala atara hadzal bait? Apakah engkau melihat ruangan ini? Faqultu na'am, kata Abu Sa'ib, iya. Qala kana fihi fatan minna. Di tempat ini dahulu ada seorang pemuda dari keluarga kami. Hadis ahdin bi ursin. Pemuda itu baru saja menikah. Pengantin baru. Ya. Qala, kata Abu Sa'id bercerita, fa kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-Khandaq. Maka kami keluar bersama Nabi untuk peperangan Khandaq. Dan lama mereka berada di Khandaq, menjaga-jaga agar jangan sampai ada yang melewati Khandaq, Khandaq paritnya. Fakana dzalikal fata, maka pemuda yang pengantin baru ini kebiasaannya meminta izin kepada Nabi, yasta'dzinu Rasulullah sallam bi ansafin nahar, di pertengahan siang, fayarji'u ila ahlihi, untuk kembali kepada istrinya karena dia pengantin baru. Ada hukum khusus istimewa baginya. Izin di siang yang di pertengahan siang untuk kembali ke rumah karena kebutuhannya sebagai pengantin baru. Ya. Suatu ketika fayarji'u ila ahlihi fasta'dzanahu yawman. Suatu hari dia minta izin. Faqala lahu Rasulullah sallam khudh 'alaika silaha. Nabi mengizinkan kemudian berpesan bawa pedangmu atau bawa senjatamu. Fa inni akhsha 'alaika Quraidah. Karena saya khawatir engkau dibunuh oleh orang Quraidah. Quraidah di belakang Madinah. Ya, jadi kalau dia pulang nanti di sana dia berjumpa dengan pasukan Bani Quraidah, Quraidah Yahudi. Dan perang Bani Quraidah ini setelah perang Khandaq langsung. Karena mereka telah bersekongkol dengan orang kafir untuk menghancurkan Madinah. Maka Nabi menganggap mereka ketika itu musuh yang sedang berperang dengan mereka. Akhirnya pemuda ini dipesankan hari itu oleh Nabi untuk membawa senjata. Untuk membawa senjata pulang, khawatir dia bertemu dengan pasukan Quraidah dan terancam jiwanya. Fa akhadha ar-rajulu silahahu, maka pemuda itu pun membawa senjatanya. Summa raja'a, kemudian dia pulang seperti biasa. Fa idza imra'atuhu bainal babaini, tiba di rumah ternyata istrinya berada di depan pintu rumahnya, di antara dua palang pintunya. Qa'imatan, tegak. Fa ahwa ilaiha ar-rumha liyatunaha bihi, dia arahkan tombaknya kepada perempuan tersebut untuk menikamnya karena cemburu. Pengantin baru tiba di rumah, istrinya di luar. Istrinya berada di luar, kan luar biasa memang bagaimana seorang pemuda, seorang suami itu benar-benar menjaga istrinya untuk berada tetap di rumah. Kalau sudah di luar ini sudah berbahaya, sudah tidak mungkin bisa dijaga karena rumah itu adalah benteng yang paling kokoh. Maka dia cemburu dan hendak mengancamnya dengan pedang tersebut, dengan tombak itu. Wa asabat hughairah, ya cemburu, Faqalat lahu, maka istrinya berkata kepada pemuda tadi, ukfuf alaika rumhak, tahan tombakmu, wadkhulul bait, dan masuk ke rumah, hatta tanzura man ladzi akhrajani, agar kamu tahu apa yang menyebabkan saya lari keluar, apa yang menyebabkan saya berada di luar sekarang ini. Fa'idha fadakhala, maka laki-laki itu pun masuk. Fa'idha bihayyatin azimah, ternyata di rumahnya ada seekor ular besar. Ya. Muntawiyatin alal firas, bergulung di dalam, di atas tempat tidurnya. Ya, jadi ganti mereka. Jadi tidur di atas tempat tidurnya. Fa'ahwa ilaiha birrumhi, maka dia serang ular tadi dengan tombaknya. Fantazamaha bihi, maka dia memenggal, memotong ular tadi dengan senjata tersebut. Summa kharaja, kemudian dia keluar. Farakazahu fiddar, fattarabat alaihi, fama yudra ayyuhuma kana asra'a mautan alhayyatu amil fatah. Maka coba kita lihat apa yang diterjemahkan di sini. Ternyata dia mendapatkan istrinya berdiri di antara dua pintu, lalu dia pun mengacungkan tombak kepadanya untuk menusuknya lantaran rasa cemburu yang dimilikinya. Maka istrinya berkata kepadanya, tahanlah tombakmu itu dan masuklah ke rumah agar kamu melihat apa yang membuatku keluar. Maka lelaki itu itu masuk, ternyata ada seekor ular besar yang melingkar di atas kasur. Maka lelaki itu melempar tombaknya sampai mengenai tubuh ular itu, lalu lelaki itu keluar. Kemudian ia menancapkan tombak di tubuh ular tersebut, sehingga ular itu bergerak-gerak untuk mematuknya. Ya, bergerak-gerak untuk mematuknya, memang mematuknya. Ya. Tidak diketahui siapa di antara keduanya yang lebih dahulu mati, ular itu atau pemuda itu. Jadi memang ular itu karena ditombak kemudian lepas tombaknya, karena pemuda itu hanya sekedar menombak, ya. Kemudian dia menggelepar-gelepar dan kepalanya menyerang, ternyata memang mengenai sasaran, menggigit pemuda tersebut. Dan nah ini pertanyaan dari perawi, dari Abu Sa'id, atau yang bercerita kepada Abu Sa'id tadi, atau Nabi yang bercerita, yang mengatakan bahwa tidak diketahui siapa yang lebih dahulu mati, ular itu yang dulu mati atau dia laki-laki yang kena gigitan ular yang sudah hampir mati tadi. Ya. Dia Abu Sa'id berkata, maka kami pun datang kepada Rasulullah SAW. Fama yudra ayyuhuma kana asra'u mautan al-hayyatu amil fata. Qala faji'na ila Rasulullah SAW fadhakarna dhalika lah. Maka kami ceritakan peristiwa tadi kepada Nabi, kata Abu Sa'id. Faqulna lahu ud'u Allah yuhyihi lana. Kata para sahabat, memohon ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia hidupkan untuk kami. Ya. Mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk teman kalian ini. Ini udu'ullah yuhyihi lana. Ini terjemahannya. Mohonlah kepada Allah agar dia menghidupkan pemuda ini untuk kami. Permohonan. Ini permohonan yang tentu tidak mungkin lagi orang sudah mati untuk hidup kembali. Ya. Faqala, tetapi Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, mungkin ya, para sahabat masih mengira dia masih hidup. Ya. Masih mengira masih dia masih hidup karena hanya gigitan ular. Hanya gigitan ular. Jadi mereka masih berharap dia bisa hidup dan diobati. Ternyata Nabi SAW mengatakan kepada mereka, istaghfiru li asli sahibikum, mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian ini. Berarti sudah meninggal. Summa qala inna bil madinati. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya di kota Madinah ini jinnan, ada jin, qad aslamu, yang sudah masuk Islam. فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا, jika kalian melihat di antara mereka, ya pernah melihatnya maksudnya di rumah, فَأَذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ, ya berikanlah pengumuman kepada mereka 3 hari, artinya berikan himbauan kepada mereka 3 hari untuk menyuruh mereka keluar. فَإِنْ بَدَى لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ, kalau sampai selesai atau lebih 3 hari masih berada di rumah, فَقْتُلُوهُ, maka bunuhlah. فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان, karena yang membangkang itu walaupun dia jin, tetapi jinnya bukan jin muslim, ya, syaitan, ya, maka bunuhlah, kata Nabi SAW. Inilah aturannya, ya, bila mana melihat ular di rumah, Nabi SAW perintahkan untuk mengusirnya begitu saja, dihalau, bukan dibunuh, suruh keluar, atau diarahkan untuk keluar, ya. Kemudian, dan ini dilakukan selama 3 hari. Bila mana melewati 3 hari, maka bunuh. Ya. Maka bunuh, karena dia syaitan. Ini perintah untuk membunuh syaitan. Perintah Nabi untuk membunuh syaitan, untuk membunuh syaitan yang berbentuk ular. Adapun yang tadi, langsung sahabat ini karena dia awalnya dalam suasana perang, ya, kemudian tiba di rumah cemburu, dan tidak terpikirkan untuk melakukan tuntunan Nabi tadi, ya, pelampiasan terhadap emosinya sebelumnya kepada ular tadi. Ternyata ular itu adalah jin yang muslim, yang tentu dia tidak begitu saja menerima dirinya dibunuh, dan dia membalas, dan ternyata mereka kedua-duanya mati. Inilah hadis tadi, dan Abu Sa'id yang bercerita kepada siapa? Bercerita kepada Abu Sa'id yang datang untuk berjumpa, sementara ketika itu dia sedang sholat dan melihat ular dan hendak dibunuhnya. Nabi Abu Sa'id melarangnya, mana tahu ular yang hendak dibunuh oleh orang yang mengunjungi tadi atau Abu Sa'id tadi adalah ular yang seperti ular yang ada di rumah pemuda tadi. Ini alasan dia mencegah orang tadi dengan isyarat untuk tidak membunuh ular tadi. Jadi ini boleh berdialog atau boleh berkomunikasi dengan orang, antara orang yang sholat dengan orang yang di luar sholat, atau orang yang di luar sholat dengan orang yang di dalam sholat. Komunikasi orang di luar sholat dengan orang yang sholat dengan bicara biasa, karena tidak ada larangan. Ya. Misalnya saya pergi, saya tutup pintu, ya, saya letakkan di sini, ya, boleh saja. Nah, sementara orang yang sedang sholat berkomunikasi dengan orang di luar sholat dengan isyarat, dengan isyarat. Ini bukan satu dua hadisnya, salah satu hadisnya ini, bahwa ketika hendak dicegah orang tadi untuk membunuh ular oleh Abu Sa'id, dia tinggal memberi isyarat suruh duduk, atau ya bisa saja, pokoknya dia memahami isyarat tersebut. Kemudian tersisa 2 hadis, ya, 2. Saya bacakan 5784 dengan 5785. 5784, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Muhammad ibn Rafi', qala haddatsana Wahb ibn Jarir ibn Hazim qala haddatsana Abi qala sami'tu Asma ibn Ubaid yuhadditsu an rajulin yuqalu lahu As-Sa'ib wa huwa indana Abu As-Sa'ib, yang tadi laki-laki yang datang berkunjung ke rumah Abu Sa'id Al-Khudri. Qala dakhalna ala Abi Sa'id Al-Khudri fa bainama nahnu julusun id sami'na tahta saririhi. Kalau tadi di atas pelepah kurma, sementara di sini terdengar di bawah kasurnya. Harakah, gerakan. Fa nadharna fa idza hiya hayya. Kita lihat ternyata dia seekor ular dalam rumah. Wasaqal hadis, dan lanjutan hadisnya sama dengan yang tadi. Abu Sa'id menghentikan dengan isyarat, kemudian bercerita bahwa di rumah itu, ya, terjadi kejadian beberapa waktu yang lalu di masa Nabi, dan kejadian yang tadi diceritakan oleh Abu Sa'id. Fa idza hiya hayya wasaqal hadis bi qissatihi nahwa hadis Malik an Sayfi wa qala fihi fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna li hadhil buyut awamira, sungguhnya rumah-rumah ini ada pemakmur-pemakmur yang lain. Ya, maksudnya bangsa jin. Wa qala fihi fa idza ra'aytum shay'an minha, jika kalian melihat di rumah ini ada pemakmur-pemakmur yang lain yang tinggal di rumah, fakhriju 'alaiha thalatan, suruh keluar, umumkan untuk keluar selama 3 hari. Fa in dhahaba, kalau dia keluar berarti aman. Wa illa faqtulu, kalau tidak dia keluar selama 3 hari diumumkan atau disuruh keluar, maka bunuhlah. Fa innahu kafir, sungguhnya jin itu jin kafir, maksudnya ular yang jin yang berbentuk ular itu kafir, maka bunuhlah. Wa qala lahum idhhabu ya fa adfinu sahibakum. Kemudian kisah tambahan dari yang tadi, kata Nabi SAW kepada Abu Sa'id dan pasukan Khandaq yang lain, pergilah dan kuburkan saudara kalian. Ya. Pulanglah kalian ke Madinah dan kuburkan saudara kalian pemuda yang tadi, pengantin baru, yang mati oleh jin tadi. Ya. Kuburkan, kata Nabi SAW, dan ini lanjutan cerita yang tadi. Terakhir, Imam Muslim mengatakan, wahaddatsana Zuhair bin Harbin, qala haddatsana Yahya ibn Sa'in an ibni Ajlan, qala haddatsani Sayfi an Abi Sa'ib an Abi Sa'id al-Khudri qala sami'tuhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bil madinati nafaran minal jinni, sesungguhnya di Madinah ada beberapa dari bangsa jin yang qad aslamu, yang masuk Islam. Faman ra'a syai'an min hadhil awamir, jika ada di antara kalian yang melihat ya hewan ular-ular yang berada di rumah, fal yu'dhinuhu thalasan, perintahkan untuk keluar selama 3 hari. Fa in badalahu ba'du, kalau tetap ada juga nampak setelah 3 hari, fal yaqtulhu, maka hendaklah dia membunuhnya. Fa innahu syaitan, ya sungguhnya dia adalah syaitan. Ini cara membunuh syaitan, ya yaitu berada di rumah, minta izin selama 3 hari, kalau membedakan mana yang muslim, mana yang mukmin, mana tidak. Ya. Nah, yang muslimnya ketika disuruh pasti keluar. Ketika diminta keluar pasti keluar. Kalau yang kafir ya, atau kalau yang syaitannya tetap enggan dan bunuhlah. Ya, bunuhlah. Inilah hadis-hadis berkenaan dengan membunuh ular yang ada di bunyi bab dan bagaimana tuntunannya, mana asal hukumnya membunuh ular diperintah oleh Nabi. Ya, membunuh ular diperintah oleh Nabi SAW kecuali ular yang di rumah. Ya, ular yang di rumah, kecuali pula ular yang di rumah itu kalau memang nampak warnanya di punggungnya ada garis, 2 garis putih, ini langsung dibunuh. Ya, kalau ekornya pendek langsung dibunuh. Ya. Ya, ini pengecualiannya. Si yang lainnya berikan waktu 3 hari untuk disuruh keluar. Ya, keluar. Ya, suruh keluar. Atau diusir keluar, diarahkan untuk keluar. Dan selama 3 hari dia tetap juga masuk dan melebihi 3 hari, maka diperintah oleh Nabi untuk membunuhnya karena dia adalah syaitan. Itulah bab yang ke-37 dari Kitabus Salam, atau bab yang pertama dari Kitabul Hayawan, tentang ular. Apakah berdosa orang yang tidak membunuh ular yang nampak? Tentu tidak berdosa. Ini masuk ke dalam bab adabnya, anjuran dia untuk membunuhnya. Dan orang yang berusaha untuk membunuhnya berpahala. Ya, berpahala karena menerapkan perintah dan anjuran Nabi SAW. Yang tidak mau membunuhnya, melihat tapi tidak membunuhnya, juga tidak berdosa karena hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Yang bermasalah sekarang adalah yang memeliharanya. Ya, memeliharanya. Ini sudah keluar dari tuntunan. Ya. Bukan saja sekedar tidak membunuhnya, tetapi justru bersamanya, bukan sekedar melihat, tapi bersamanya berhari-hari atau bersamanya terus-menerus, dan bahkan menyayanginya, memberinya kesempatan untuk tetap berada bersama. Ini semuanya keluar dari tuntunan Nabi SAW. Apakah dia berdosa? Ya, tentu dalam ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ya, tuntunan Nabi SAW. Ular yang asalnya diperintah untuk membunuhnya, dan sekarang dia tidak membunuhnya. Ya, apakah termasuk dosa besar? Tidak. Bukan termasuk dosa besar. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam